Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Mandita Ratu. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewata, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, ialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase Ibin Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Sambil tertawa keras, laki-laki bercadar itu kemudian menarik jendela, dan seketika itu juga melesatlah sebuah anak panah menghantam seorang prajurit Kediri yang ternyata juga akan melepaskan anak panahnya. Dengan wajah tegak, Tumenggung Yuda paksa segera menoleh ke arah prajuritnya yang tersungkur roboh. Hatinya jadi berdebar kencang. Perlahan dia pun mundur beberapa tindak ke belakang. Itulah akibatnya. Kita ingin kata-kata terhadapku. Kisanak, kita tidak mempunyai urusan. Sebaiknya menyingkirlah dari tempat ini. Siapa bilang kita tidak mempunyai urusan? Kalau kau mengetahui siapa aku, kau pasti akan semakin murka terhadapku. Baik, kalau kau memang merasa mempunyai urusan denganku, seperti yang ku minta tadi, bukalah nutup wajahmu itu. Tunjuk apa kau sebenarnya. Aku sangat keberatan senang kalau kau penasaran terhadapku. Ya, kalau kau memang penasaran, apa yang ingin kau lakukan? Bangsat! Para prajurit tangkap orang itu. Jangan biarkan dia lolos dari sini. Cepat! Serentak para prajurit Kediri berhamburan berlari ke arah laki-laki bercadar itu. Melihat para prajurit itu, laki-laki itu pun segera melompat sambil tertawa. Kejar terus, jangan biarkan dia lolos. Para prajurit Kediri segera mengejar laki-laki bercadar itu. Sementara laki-laki bercadar itu melompat menerobos semak belukar yang rimbun, kemudian lenyap di telan rimbunan pohon-pohon kecil. Kejar dari sebelah sana. Tadi aku melihat dia menerobos semak-semak ini. Ayo! Kurang ajar. Siapa sebenarnya laki-laki itu? Apakah dia orang yang bernama Lintang Panjer Sore? Tidak, tidak mungkin. Menurut telik sandiku, Lintang Panjer Sore adalah seorang senopati Kediri. Kalau kulihat dari sosok orang ini, di istana Kediri tidak ada yang mirip salah satu senopatiku. Sial, membuat otakku mumet saja. Ayo, kejar saja! Ayo, kejar! Apa yang kita kejar? Semua para prajurit Kediri tersentak kaget. Mereka ternyata telah dikecoh oleh laki-laki bercadar itu. Seorang laki-laki bercadar sudah berdiri tak jauh dari hadapan Tumenggung Yuda Paksa. Bagaimana Tumenggung Yuda Paksa? Apakah kau masih penasaran terhadapku? Setan alas, jangan membuatku jadi penasaran. Katakan siapa namamu. Apakah aku perlu menyebutkannya, Yuda Paksa? Kau tidak perlu mempermainkan aku. Menyebutkan namamu itu lebih baik, agar kematianmu tidaklah menjadi orang yang misterius. Ayo, katakan siapa namamu. Baiklah, baik. Sekarang kau dengar yang jelas, agar kau pun tidak mati penasaran. Namaku Bintang Panjer Sore. Tumenggung Yuda Paksa tersentak kaget ketika laki-laki bercadar itu mengatakan bahwa ia adalah Lintang Panjer Sore. Alis Tumenggung Yuda Paksa pun berkerut, seakan-akan dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan laki-laki itu. Aku tidak percaya bahwa kau adalah Lintang Panjer Sore. Telik Sandiku pernah mengatakan bahwa Lintang Panjer Sore adalah salah satu pejabat istana. Sedangkan kau, aku tidak melihat sosok dari salah satu pejabat istana. Hah, bagaimana mungkin aku bisa percaya bahwa kau adalah Lintang Panjer Sore? Itu terserah kau, Yuda Paksa. Yang jelas aku mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak percaya sekalipun kau mengatakan bahwa kau bicara yang sebenarnya. Lalu apa maumu sekarang? Buka cadarmu dan tunjukkan wajahmu yang sebenarnya. Tidak semudah itu. Aku bisa menuruti keinginanmu. Kalau aku buka cadar ini, itu sama saja percuma. Percuma aku menyembunyikan siapa diriku sebenarnya. Sudahlah, sudah paksa. Kau tidak perlu mengetahui siapa aku sebenarnya. Bangsat! Jangan membuat kemarahanku semakin memuncak di sana. Aku bisa mencabik-cabik tubuhmu sampai lumat. Aku percaya kau memang orang hebat, tidak paksa. Dan aku tahu sampai sejauh mana ajian yang kau miliki. Cukup! Aku tidak butuh kata-katamu. Baik, kalau kau memang tidak mau membuka cadarmu, sekarang aku mau tahu lagi. Apakah kau yang menolong Murti Wandawa di halaman istana raja itu? Jawab, bangsat! Aku tidak butuh tertawamu! Kelihatannya kau bertambah geram saja, Yuda Paksa. Luar biasa. Ternyata bukan hanya jabatanmu saja yang membuat orang mundur, tetapi amarahmu pun cukup membuat orang lemah, mati ketakutan. Baiklah, aku memang yang telah menyelamatkan Murti Wandawa. Nah, lantas sekarang apa yang kau inginkan? Aku menginginkan kematianmu. Kalau kau memang bernama Lintang Panjer Sore, berarti kau adalah seorang senopati atau Tumenggung Istana Kediri. Jadi kau mulai mempercayai aku bahwa aku Lintang Panjer Sore. Aku memang salah seorang senopati Kediri. Pengkhianat. Sungguh tidak tahu diri sekali kau, senopati. Kau hidup dari belas kasihan Sri Baginda Kertajaya, tetapi secara diam-diam kau telah menyiapkan sebuah pisau untuk membunuh junjunganmu sendiri. Aku memang sudah terlalu muak untuk hidup di istana. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dan kekejaman yang dilakukan oleh Sri Baginda. Apakah tidak wajar jika aku menjadi seorang pengkhianat yang membela kebenaran? Sebentar lagi Sri Baginda akan mati di tanganku. Aku memang akan membunuhnya dengan pisau yang telah kusiapkan dari belakang. Keparat, pengkhianat. Hah? Tumenggung Yudha Paksa benar-benar geram. Dia terus menerjang laki-laki bercadar itu dengan serangan yang mematikan. Tetapi ternyata laki-laki bercadar itu mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Dia berkelebat dengan mudah ke sana kemari, mungkin dari pukulan Tumenggung Yudha Paksa. Kita keroyok laki-laki bercadar itu. Kita yang diam saja melihat kudi Tumenggung melawan laki-laki itu. Para prajurit yang masih berada di dalam rimpunan semak-semak kembali berhamburan keluar. Mereka semua berlari ke arah tempat berkelahinya Tumenggung Yudha Paksa dengan laki-laki bercadar. Tapi ketika para prajurit itu mulai mendekat, tiba-tiba saja Tumenggung Yudha Paksa melompat mundur sambil berteriak. Mundur! Mundur semua! Siapa yang menyuruh kalian maju semua? Siapa? Keparat, sekarang kalian minggir! Kalau aku tidak memerintahkan kalian untuk maju atau menyerang, jangan coba-coba melakukan tindakan apa-apa. Aku tidak ingin pekerjaanku yang satu ini dicampuri oleh siapa-siapa. Aku ingin mencabik-cabik tubuh manusia pengkhianat ini sendiri. Cepat dengar! Serentak para prajurit pun mundur beberapa tindak ke belakang. Mereka dalam keadaan tegang setelah menatap kembali dengan tajam mata laki-laki bercadar itu. Kemudian dengan geram, Tumenggung Yudha Paksa mencabut pedangnya. Sepertinya kau semakin penasaran untuk membunuhku, Yudha Paksa. Sungguh sayang sekali, aku tidak bisa melayanimu saat ini. Hei, apakah kau takut mati di tanganku, pengkhianat? Mati bagiku bukan hal yang menakutkan, Yudha Paksa. Aku menghindar darimu karena aku masih mempunyai tugas yang penting. Dan tugas ini masih membutuhkan waktu yang panjang. Nah, selamat tinggal, Yudha Paksa. Bangsat keparat! Jangan lari kau, pengkhianat! Kejar orang itu! Cepat kejar! Berdebab busuk. Ternyata aku dipermainkan olehnya. Satu saat jika aku bertemu dengan laki-laki itu lagi, maka jangan harap dia akan selamat dari tanganku. Sekalipun dia mengaku sebagai seorang senopati, rasanya aku masih belum mempercayainya. Setelah beberapa saat para prajurit itu mencari laki-laki bercadar tadi ke sana kemari, kemudian mereka menghadap Tumenggung Yudha Paksa dengan hasil kosong. Ampun Gusti, kami tidak dapat menemukannya. Dia menghilang begitu saja Gusti, bagaikan ditelan angin. Ampun Gusti. Bangsat, bodoh. Pekerjaan kalian tidak lebih dari cecunguk-cecunguk sawah. Ampun Gusti. Bukannya kami tidak bekerja dengan baik, tetapi orang itu Gusti mempunyai kehebatan yang cukup tinggi. Waduh. Sudah. Sekarang kumpul semua. Kita tinggalkan tempat ini. Iya Gusti. Ampun Gusti. Semua para prajurit sudah berkumpul. Mereka siap berangkat meninggalkan tempat ini. Kalau begitu kita langsung berangkat ke Kediri. Maaf Gusti. Apakah Gusti tidak berniat untuk singgah di Padang Karautan? Barangkali saja Gusti penasaran dengan apa yang pernah saya ceritakan. Maksudmu tentang anak muda yang mengaku sebagai kekasih para dewa itu? Iya, benar Gusti. Baiklah, kita akan singgah ke Padang Karautan. Aku memang penasaran dengan pemuda itu. Aku mau tahu sampai sejauh mana kebenarannya. Ayo para prajurit, kita berangkat! Serentak para prajurit Kediri segera meninggalkan tempat itu. Tumenggung Yudha Paksa benar-benar kecewa dengan hasil yang hampa. Sementara itu, rupanya laki-laki bercadar masih berada di tempat itu. Sekarang dia berada di sebuah pohon, nampak menatap kepergian Tumenggung Yudapaksa dengan perasaan puas. Tumenggung Yudapaksa, kelihatannya kau seperti kecewa sekali. Aku berhasil membuatnya penasaran. Tidak kusangka dia begitu sombong dan besar kepala. Yudapaksa, Yudapaksa. Perlahan laki-laki percadar itu segera membuka secarik kain yang menutupi sebagian wajahnya. Dan ternyata laki-laki itu tak lain adalah Biku Dewa Hastu. Setelah itu dia pun kembali melompat untuk menuju ke punggung bukit. Biku Dewa Hastu kemudian segera melompat dari atas pohon. Dia melesat menuju punggung bukit. Sementara itu di atas bukit, Anjam Piani masih terus mengintai Tumenggung Yudapaksa yang telah pergi bersama 50 orang prajuritnya. Oh, Kakang Dewa Hastu telah mengecoh para prajurit Kediri itu. Apakah ini tidak akan berbahaya bagi Lintang Pancer Sore sendiri? Itu dia Kakang Dewa Hastu. Tumenggung Yudapaksa dan para prajuritnya sekarang telah pergi di Anjam Piani. Oh, iya Kakang. Aku sudah melihatnya dari atas bukit ini. Apa yang Kakang katakan pada Tumenggung Yudapaksa? Iya, aku mengaku sebagai Lintang Pancer Sore. Aku sengaja berbuat begitu untuk mengacaukan pikirannya. Tapi Kakang, apakah itu tidak membahayakan Lintang Pancer Sore sendiri? Tidak, Adi. Kau kelihatannya cemas sekali, Adi. Iya, Kakang. Setidak-tidaknya, kita pun perlu mengkhawatirkan keadaan orang yang telah menolong kita itu, Kakang. Iya. Kau tidak perlu khawatir, Adi. Aku berbuat demikian justru sebaliknya. Yudapaksa pasti kebingungan untuk mencari siapa Lintang Pancer Sore. Iya. Karena yang ada di dalam benaknya hanyalah aku. Aku dengan ciri-ciri yang sudah dikenalnya. Silakan saja dia mencari kemana-mana sosok tubuhku di antara para senopati di Kediri. Dia pasti tidak akan menemukannya. Dan bukankah itu berarti bahwa aku telah berhasil mengecohnya? Mudah-mudahan saja Kakang. Adi Anjam Piani, lebih baik sekarang kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Iya Kakang. Matahari terus merambat menapaki pucuk-pucuk pohon. Udara lepas menjerat hembusan angin yang semilir. Tanpa terasa, sekarang matahari telah berada di sisi barat dengan sinar yang mulai temaram. Setelah setengah hari menelusuri jalan setapak yang ditumpuhi rimbunan semak belukar, rombongan prajurit yang dipimpin Tumenggung Yudapaksa mulai mendekati padang karautan sebelah timur. Sementara itu Kamaswara yang masih duduk tak jauh dari hadapan Ken Arok perlahan bangkit berdiri. Oh, hatiku rasanya tidak enak sekali. Sebaiknya aku lihat suasana di sekitar sini. Iya. Siapa tahu ada orang-orang yang ingin berbuat jahat. Dengan begitu aku dapat mencegahnya. Apalagi pada saat ini, orang-orang banyak yang tahu tentang Ken Arok. Kameswara kemudian segera melangkah meninggalkan Ken Arok yang masih dalam keadaan semedi. Dan benar saja, Ketika dia melangkah ke arah timur, tiba-tiba saja telinganya menangkap langkah beberapa ekor kuda. Oh, aku mendengar beberapa ekor langkah kaki kuda. Sepertinya rombongan berkuda itu ingin menuju tempat ini. Akan kuintip siapa mereka. Inikah daerah yang kau maksud dengan Padang Karautan itu, Telik Sandi? Benar, Gusti. Tempat inilah yang bernama Padang Karautan. Lalu di mana bersemadinya orang yang mengaku sebagai kekasih dewa-dewa itu? Dia berada di sebelah timur sana, Gusti. Tidak jauh dari sini. Aku harap keteranganmu yang kedua ini tidaklah mengecewakan aku, Telik Sandi. Percayalah, Gusti. Kali ini keterangan saya tidak akan membuat Gusti Temenggung kecewa. Laki-laki yang mengaku sebagai kekasih para dewa itu ada di sana sedang bersemadi. Baik, kalau memang demikian, kita akan segera menangkap anak muda itu. Kita akan aduk-aduk Padang Karutan ini. Apakah kalian semua sudah siap untuk menjalankan tugas? Ya, Gusti. Bagus. Serentak para prajurit itu berteriak dengan tegas. Mereka nampak masih berada di punggung kudanya masing-masing sambil mendengarkan perintah yang akan dilakukannya. Sementara itu, Kameswara rupanya tengah mengintai dari balik semak-semak yang tak jauh dari para prajurit Kediri itu berada. Kurang ajar. Benar saja dugaanku. Cukup banyak juga jumlah mereka. Dan sepertinya mereka adalah para prajurit Kediri. Apa sebenarnya yang mereka inginkan? Aku mau tahu perintah apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh pimpinan rombongan prajurit ini. Seandainya mereka ini macam-macam, artinya ingin mengganggu ketenangan Ken Arok yang sedang mesuraka. Oh, aku harus mencegahnya. Hal ini bisa mencelakai diri mereka sendiri. Nah, kalau kalian semua sudah siap, sebaiknya sekarang juga kalian memecah menjadi 4 kelompok. Satu kelompok memecahkan diri di sisi utara, kemudian di sebelah barat, dan di sebelah selatan. Dan sisanya ikut bersamaku. Kita sasak Padang Karautan ini sampai ke akar-akarnya. Kemudian kita tangkap orang itu hidup-hidup. Sebentar, Gusti. Menurut saya, apakah tidak sebaiknya kita selidiki dulu sebelum bertindak? Kenapa? Tidak, Gusti. Saya cuma menyarankan, karena menurut yang saya lihat, anak muda itu sangat berbahaya, Gusti. Dia mempunyai ajian yang luar biasa sekali. Saya tidak hanya sekedar menduga, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kalau kita terlalu ceroboh, akibatnya akan membahayakan kita juga, Gusti. Telik Sandi. Ya. Apakah kehebatan anak muda itu sama dengan aku? Saya tidak tahu, Gusti. Kau harus tahu bahwa aku pun tidak bisa dianggap main-main. Jangan kau pikir aku tidak mempunyai olah kanuragan yang hebat. Apakah aku perlu membuktikannya? Jangan, Gusti. Jangan. Jangan coba-coba menasihati aku. Aku bertindak begini bukan berarti aku tidak mempunyai perhitungan, tetapi aku mempunyai perhitungan yang matang. Kau paham? Paham? Saya paham, Gusti. Nah, kalau kau paham, turuti saja perintahku. Dan jangan banyak bicara lagi. Para prajurit, siapkan diri kalian masing-masing dan memecahlah menjadi 4 kelompok. Nah, sekarang kerjakan. Tunggu! Tumenggung Yuda paksa tersentak kaget begitu mendengar teriakan seseorang dari arah belakang. Perlahan kemudian dia menoleh ke arah datangnya suara tadi. Kameswara kemudian muncul dari balik semak-semak sambil melangkah beberapa tindak. Dia menatap tajam wajah Tumenggung Yuda paksa. Kalian tidak bisa bertindak seenaknya di daerah Padang Karautan ini. Siapa kau, anak muda? Namaku Mahisa Suci. Oh, Mahisa Suci. Apakah kau yang mempunyai julukan sebagai singa liar Padang Karautan? Bukan. Aku bukan orang yang berjulukan singa liar Padang Karautan. Julukan itu adalah milik seorang kawanku. Oh, jadi kawanmulah yang mempunyai julukan singa liar Padang Karautan. Di mana dia sekarang berada? Apakah aku perlu menjelaskan di mana sekarang dia berada? Kau memang harus menjelaskannya padaku. Kalau kawanmu itu mau selamat. Sepertinya kau ingin berbuat jahat terhadap teman itu. Aku bisa saja berbuat jahat kalau kau berusaha menyembunyikan di mana dia berada. Tetapi aku pun bisa berbuat baik kalau kau mau berkata dengan jujur. Maaf, Kisanak. Sebaiknya kalian tinggalkan saja tempat ini. Jangan mengganggu ketenangan kami. Ketenangan? Kau pikir Sri Bagina pun bisa tenang dengan ulah kawanmu itu? Dia mengaku sebagai kekasih para dewa, padahal kekasih para dewa yang sebenarnya adalah Sri Baginda Kertajaya dan bukan siapa-siapa. Oh, jadi tujuan kemari adalah atas perintah dari Kertajaya dan dia merasa tersinggung karena kawanku mengaku sebagai kekasih para dewa? Sungguh memalukan sekali. Jaga mulutmu anak muda. Sekarang kau bukan sedang berhadapan dengan orang-orang biasa. Aku adalah Tumenggung. Jadi aku harap kau bisa menjaga mulutmu agar bicara sopan. Aku sebenarnya bisa bicara sopan. Kalau kau pun tidak ingin membuat keributan di tempat ini, kita masing-masing menginginkan ketenangan, bukan? Ah, ketenangan. Yang aku lakukan sekarang bukanlah untuk mencapai ketenangan. Tetapi aku sedang menjalankan perintah. Dan perintah ini datangnya dari Sri Baginda. Jadi aku berhak berbuat apapun di sini sesuai apa yang menjadi perintah Sri Baginda. Kelihatannya kau begitu membela sekali temanmu itu. Dibayar berapa? Hah? Untuk menjaga kesetiaannya, hah? Aku tidak membutuhkan pamrih apa-apa, Tumenggung. Yang aku lakukan tidak lebih dari kesetiaan sebagai seorang sahabat. Kalau kau mau kerja sama denganku, kau pasti akan mendapatkan imbalan yang lumayan. Bagaimana kalau kau membantuku, ha? Kau tidak perlu khawatir. Aku pasti akan memberimu uang yang cukup besar atas kerjasamamu ini. Cukup! Jangan bicara soal itu. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Sombong sekali kau anak muda. Kau pikir yang menguasai padang karautan ini adalah kau? Sri Baginda Kertajayalah yang menguasai tempat ini. Jadi kau tidak berhak untuk menguasainya. Baru saja dia turun dari punggung kudanya, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara auman seekor singa. Semua para prajurit Kediri yang berada di situ jadi bergidik ketakutan. Mereka saling pandang. Oh, suara apakah itu? Anak muda, kau tahu suara apa itu tadi? Kedengarannya seperti suara auman seekor singa. Itulah teriakan temanku. Dialah yang berjuluk singa liar padang karautan. Ah. Dahsyat sekali kedengarannya suara itu. Tapi apakah kemampuannya seperti suara yang dimilikinya? Jangan-jangan temanmu itu hanya sekedar singa ompong. Kau boleh mencemooh kawanku, tapi kalau kau sudah mengetahui siapa dia, maka kau tidak akan bisa berbuat apa-apa lagi. Aku bukan anak kecil yang mudah kau gertak, anak muda. Sudahlah. Kalau kau memang tidak ingin memberitahukan di mana dia berada, aku akan segera menyuruh para prajuritku untuk menggasak tempat ini. Nah, sekarang minggirlah. Tidak, aku tidak akan menyingkir sebelum kalian yang menyingkir lebih dulu dari tempat ini. Kau jangan coba-coba mencari penyakit di hadapanku, anak muda. Aku tidak main-main. Kalau kau tidak main-main, begitu juga dengan aku. Kalau kau mau menangkap temanku, maka akulah yang akan mencegahnya. Oh, jadi kau bermaksud untuk melawanku? Tak ada pilihan, kecuali hanya dengan melawanmu, Tumenggung. Kau tidak akan mampu melawanku dan para prajuritku yang berjumlah banyak, anak muda. Pikirkanlah baik-baik sebelum kau menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal dengan apa yang ingin kulakukan, Tumenggung. Sebaiknya dengarkan saja kata-kataku ini sebelum terlambat. Wajah Tumenggung juga paksa jadi merah padam mendengar kata-kata Kameswara yang seolah-olah merendahkan kehebatannya. Perlahan dia melangkah mendekati Kameswara, ditatapnya lagi lebih dalam wajah anak muda yang berada di hadapannya itu. Sikapmu telah menyinggung perasaanku, anak muda. Apa sebenarnya kehebatanmu sehingga kau berani memusungkan dada di hadapanku? Aku tidak mempunyai kehebatan apa-apa, Tumenggung. Sikap dan kata-kataku tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan. Dan aku menyuruh kau serta para prajuritmu untuk meninggalkan tempat ini. Bukan lantaran aku meremehkan kehebatan kalian. Aku hanya ingin memberitahukan bahwa tempat ini sangat berbahaya bagi kalian semua. Apa bahayanya sehingga kau mengatakan demikian? Aku tidak bisa mengatakan apa bahayanya. Tetapi yang jelas keselamatan kalian tidak akan terjamin jika kalian tetap memaksakan diri. Silakan kalian masuk dan mendekati padang karautan tempat bersemedinya temanku. Tetapi jangan harap kalian akan dapat keluar dengan selamat. Sebab sudah cukup banyak korban yang jatuh di dalam sana. Maka aku berharap jangan sampai ada korban lain yang menyusul. Nah, Tumenggung, aku harap kau bisa memahami kata-kataku ini. Masih saja mau menakut-nakuti aku? Aku tidak peduli dengan kata-katamu. Aku dan para prajuritku akan tetap masuk ke dalam sana. Temanmu itu harus kutangkap dan kuhadapkan pada Sri Baginda. Hah, ternyata prajurit-prajurit Kediri adalah orang-orang yang keras kepala dan tidak mempunyai perhitungan. Bangsat! Kepung anak muda keperat ini, prajurit! Serentak para prajurit yang akan menerobos padang karautan berlompatan dari atas punggung kudanya. Mereka semua segera mengepung Kameswara yang masih dalam keadaan tenang. Mulutmu sudah terlalu lancang untuk dibiarkan terus bicara, anak muda. Aku sebenarnya tadi ingin melepaskanmu dari tempat ini. Tapi karena kau masih saja terus bicara, aku rasa sebaiknya mulutmu kusumpah dengan pedang ini. Hak! Kenapa kau harus bertindak kasar seperti ini, Tumenggung? Tidak sepantasnya kau melakukan hal ini. Kau adalah seorang Tumenggung yang seharusnya bisa ditiru. Tindakanmu ini sama saja ingin menindas rakyat kecil. Aku bukan ingin berbuat kasar pada seorang rakyat, tetapi aku ingin mencontohkan bagaimana seharusnya seorang pembangkang bersikap hormat pada pejabat istana. Pandai sekali kau berdalih, Tumenggung. Jangan banyak bicara, kau pembangkang. Hajar orang ini, bikin dia tidak berdaya. Cepat! Kurang ajar. Pantas kau berani menyombongkan diri di hadapanku, anak muda. Ternyata kau mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Sudah kukatakan bahwa aku tidak mempunyai kepandaian apa-apa selain hanya untuk melindungi diri. Sudahlah, Tumenggung. Aku tidak mengharapkan ada pertumpahan darah. Lebih baik kalian menyingkirlah dari tempat ini. Kesombonganmu mulai kau pamerkan kembali, anak muda. Baik. Sebelum kulanjutkan perkelahian ini, sepertinya aku pernah mengenal jurus-jurus yang kau mainkan. Dari perguruan mana kau berasal? Jawablah secara jujur. Aku tidak mengharapkan sikap rendah dirimu. Aku berasal dari perguruan Semenanjung Blambangan. Hah? Perguruan Semenanjung Blambangan? Lalu kalau boleh aku tahu, apakah kau pun menguasai ajian Raga Bajra? Iya. Aku memang menguasai ajian itu. Kenapa kau tanyakan tentang ajian itu? Bukankah ajian itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan perguruan Semenanjung Blambangan? Aku hanya ingin sekedar tahu saja. Dan sungguh tidak kusangka ternyata kau menguasai ajian Raga Bajra. Tentunya kau pun bukan orang sembarangan. Hei, anak muda, apakah kau mempunyai hubungan dengan Murti Wandawa? Kameswara tersentak kaget ketika Tumenggung Yudapaksa menanyakan tentang hubungannya dengan Murti Wandawa. Dengan wajah merah, Kameswara berusaha menyembunyikan perasaannya dalam-dalam. Sepertinya kau terkejut, anak muda. Jawablah yang jujur. Apakah kau mempunyai hubungan dengan Murti Wandawa? Aku tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan orang yang bernama Murti Wandawa. Sudahlah, Tumenggung Yudapaksa. Jangan kau bawa-bawa nama orang yang tidak ada hubungannya denganku. Hei, sepertinya kau tidak mau disangkut pautkan dengan Murti Wandawa, bekas Tumenggung itu. Ada apa? Apakah kau mempunyai hubungan darah dengannya? Keparat! Cukup, cukup! Itu bukan urusanmu untuk mengetahui segala macam tentang diriku. Baik. Baiklah, kita lupakan saja hal ini. Kau bilang tadi kau menguasai ajian Raga Bajra. Aku jadi penasaran ingin menjajalnya. Nah, sekarang buktikanlah. Hup, hup, hup, hup. Kau jangan memancingku untuk berbuat kasar, Tumenggung. Tidak, aku bukan memancingmu. Tetapi aku memang sengaja ingin menantangmu. Nah, sekarang terimalah ini. Ya! Tumenggung Yudapaksa benar-benar tidak menyangka ternyata anak muda yang dianggapnya remeh itu dapat mengimbangi jurus-jurusnya yang hebat. Beberapa kali benturan terjadi dan beberapa kali pula Kameswara dapat menepisnya dengan mudah. benturan keras terjadi. Keduanya terpental beberapa tindak ke belakang. Tumenggung Yuda Paksa kemudian segera memasang kuda-kudanya kembali. Begitu juga dengan Kameswara. Keduanya sekarang saling tatap, saling pandang, sambil menyiapkan jurus-jurus masing-masing. Dan tak lama kemudian... Rasakan ini anak muda. Ya! Kurang ajar. Ternyata kepandaian ilmu kanuraganmu benar-benar sangat luar biasa. Tapi jangan membusungkan dada dulu, anak muda. Aku belum kalah. Nah, sekarang cabutlah senjatamu. Kita bertarung dengan menggunakan senjata masing-masing. Rasanya aku kurang begitu bergairah jika melihat musuhku tidak menggunakan senjata. Keris ini bukanlah pusaka sembarang, Tumenggung. Makanya jangan berharap aku menggunakan pusaka ini untuk melawanmu. Tanpa menggunakan senjata pun aku masih sanggup melayanimu. Keparat! Kau tidak akan kubiarkan lolos begitu saja dari pedangku. Jangan menghindar terus, anak muda. Ayo layani aku kalau kau memang mampu melawanku. Walaupun tidak menggunakan senjata. Terimalah serangan balasanku, Tumenggung. Hampir saja Tumenggung Yuda Paksa mengalami nasib yang malang. Setelah menerima pukulan beberapa kali dari Kameswara, ia mencoba untuk memasang kuda-kudanya kembali. Tapi kali ini dia tidak menggunakan pedangnya lagi. Perlahan Tumenggung Yuda Paksa menarik napas panjang. Dan setelah itu, dia pun mempersiapkan ajian pamungkasnya. Sekarang juga kau akan kukirim ke neraka, anak muda. Ternyata kehadiranmu pun cukup berbahaya jika kau kubiarkan hidup di jagat ini. Nah, sekarang bersiap-siaplah untuk menerima ajian andalanku, Chandra Sabirawa. Tumenggung Yuda Paksa segera merentangkan kedua tangannya ke samping, pertanda dia akan melancarkan serangannya. Melihat hal itu, Kameswara kemudian mundur selangkah sambil mempersiapkan ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Setelah merapal ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari, tiba-tiba saja dalam sekejap tubuh Kameswara pecah menjadi tiga orang. Tumenggung Yuda Paksa jadi terperanjat melihat hal itu. Perlahan dia turunkan kembali kedua tangannya sambil menatap tajam wajah Kameswara. Setanalah, ternyata kau menguasai ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Licik sekali kau, anak muda. Tidak ada kata licik dalam mempertahankan diri, Tumenggung. Kita sama-sama mempunyai ilmu. Jadi menurutku tak ada salahnya kalau aku pun mengeluarkan apa yang kukuasai. Ayo, bersiap-siaplah untuk melanjutkan pertarungan ini. Bangsat sombong! Jangan merasa hebat dulu sekalipun kau menguasai ajian Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Baik. Akan kubuktikan bahwa aku, Tumenggung Yuda Paksa, dapat menangkap wujudmu yang asli. Rasakan ini. Tumenggung Yuda Paksa benar-benar geram. Ternyata serangannya itu hanya menghantam ruangan kosong. Wujud Kameswara yang barusan diterjangnya ternyata hanyalah wujud yang semu. Ternyata kau salah memilih sasaran, Tumenggung. Ayo buktikanlah bahwa kau memang benar-benar seorang Tumenggung yang hebat. Jangan bisamu hanya sesumbar saja. Keparat, kau mempermainkan aku, bocah edan. Aku tidak mempermainkanmu, Tumenggung. Aku hanya membuktikan bahwa ilmu yang kau miliki masih jauh berada di bawah. Setan alas. Aku tidak mau dipermainkan terus-menerus seperti ini. Para prajurit, serbu orang ini. Tangkap dia hidup-hidup. Maju! Maju! Maju! Maju! Tanpa banyak bicara lagi, para prajurit itu pun langsung menerjang ke arah Kameswara. Tapi ketika mereka akan mengayunkan senjata masing-masing, tiba-tiba mendadak terdengar auman seekor singa. Auman itu terdengar begitu keras sekali. Prajurit itu pun roboh tak sadarkan diri. Rupanya suara harimau itu adalah suara teriakan dari seseorang yang bersembunyi di balik semak-semak. Tumenggung Yuda Paksa mundur beberapa tindak sambil mendekap kedua telinganya. Telingaku sakit sekali. Kurang ajar. Perbuatan siapa ini sebenarnya? Suara Auman itu kedengarannya sangat keras sekali. Dan sepertinya diisi oleh tenaga dalam yang tinggi. Nah, Tumenggung, kau sudah merasakan akibatnya, bukan? Sebaiknya cepatlah menyingkir sebelum kau mengalami peristiwa yang lebih parah. Tidak, aku tidak akan menyingkir sebelum mengetahui siapa orang yang telah membuat para prajuritku roboh. Dia harus bertanggung jawab. Apakah orang itu adalah temanmu, anak muda? Bukankah sejak dari teriakan pertama kau mengetahuinya bahwa orang itu memang temanku? Sudahlah, Tumenggung. Lebih baik kau dengarkan saranku. Cepatlah, tinggalkan tempat ini. Aku sudah katakan tidak, tidak, tidak. Oh, tingkahmu semakin memuakkan saja, anak muda. Sekarang lebih baik kau suruh temanmu itu muncul. Jangan bisanya hanya bersembunyi di balik semak-semak. Dia harus bertanggung jawab atas robohnya para prajuritku. Belum habis Tumenggung Yuda Paksa mengeluarkan kata-katanya, tiba-tiba dari balik semak-semak yang tak jauh dari tempat itu muncul seorang laki-laki sambil menatap tajam ke arah Tumenggung Yuda Paksa. Tumenggung Yuda Paksa terpanjat sesaat lamanya ketika menatap seorang laki-laki yang muncul dari semak-semak yang gelap. Laki-laki ini tak lain adalah Ken Arok. Sambil menatap tajam ke arah Tumenggung Yuda Paksa, Ken Arok melangkah beberapa tindak. Dada Tumenggung Yuda Paksa berdebar dengan hebat saat dia membalas tatapan mata itu. Mata itu kelihatan bersinar bagaikan cahaya bola. Inikah anak muda yang dikatakan sebagai kekasih para dewa? Luar biasa sekali. Tatapan matanya tajam dan mengerikan. Dengan hadirnya pemuda ini, aku merasakan suasana yang lain, sesuatu yang tidak bisa kubayangkan. Dadaku seakan-akan tidak mau berhenti berdebar. Siapa kau? Jawab yang benar. Siapa kau, Kisanak? Aku seorang Tumenggung Kediri. Namaku Yuda Paksa. Apakah kau utusan Raja Kediri? Benar. Aku utusan Sri Baginda Kertajaya. Ada apa Baginda Kertajaya mengutusmu kemari? Aku diperintahkan untuk menangkapmu dan membawanya ke hadapan Sri Baginda. Menangkapku? Apakah kau tahu kenapa aku harus ditangkap? Tidak. Aku kurang begitu memahami perintah ini. Tetapi yang jelas Sri Baginda memerintahkanku demikian. Kau berpura-pura tidak tahu, Tumenggung. Jawab yang jujur. Kenapa aku harus dibawa ke hadapan Baginda Kertajaya? Bicara yang jujur, kataku. Atau kau akan mengalami nasib yang lebih parah dari para prajuritmu. Baik. Sri Baginda memerintahkanku untuk menangkapmu. Karena menurut orang-orang kau mengaku sebagai kekasih para dewa. Sri Baginda tidak senang mendengar hal itu. Karena menurut beliau, yang pantas disebut kekasih para dewa hanyalah seorang raja, bukan rakyat biasa. Kertajaya. Nah, Tumenggung, sebaiknya sekarang kau kembalilah. Jangan coba-coba mengotori wilayahku ini. Iya, tapi bagaimana dengan prajuritku? Kenarok, aku mohon kau lepaskan para prajurit itu dari pengaruh ajianmu. Mereka sama sekali tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Perlahan Ken Arok menarik napas. Kemudian setelah itu dia pun menatap para prajurit yang bergelimpangan tak sadarkan diri. Sesaat lamanya dia menatap para prajurit itu. Dan tak lama kemudian, Ken Arok membalikan punggungnya, meninggalkan tempat itu. Sekali lagi, Tumenggung, secepatnya lah kau tinggalkan tempat ini sebelum segalanya jadi berubah. Iya, anak muda. Tanpa menoleh lagi, Ken Arok segera melangkah ke arah semak-semak yang gelap. Sebentar kemudian tubuhnya sudah lenyap ditelan kegelapan malam. suasana kembali sunyi dan lengang. Udara dingin mulai menyelusup menembus mega-mega hitam. Kau tidak perlu cemas. Sebentar lagi pun para prajuritmu akan segera siuman. Ah, jadi pemuda itu bernama Ken Arok. Dari manakah dia berasal, anak muda? Aku tidak tahu. Dia memang pemuda yang misterius. Tetapi walaupun begitu, dia mempunyai kepandaian ilmu kanuragan yang tinggi. Sungguh hebat sekali pemuda itu. Aku tidak sadar bahwa aku akan takut seperti ini. Kehadirannya membuat dadaku berdebar tidak henti-hentinya. Ya, kuakui sepanjang hidupku baru kali ini aku mengalami peristiwa yang seperti ini. Aku yakin Sabah Langit yang hebat pun tidak akan mampu menghadapi Ken Arok. Oh, jadi kau pernah mengenal Sabah Langit, Tumenggung? Iya, aku memang mengenal tokoh hebat itu. Tapi sudahlah, untuk apa mengetahui tentang orang itu? Aku justru lebih tertarik pada Ken Arok. Anak muda, apakah menurutmu Ken Arok benar-benar kekasih para dewa? Aku tidak tahu, tetapi Tumenggung bisa melihat dan menilainya sendiri. Aku memang melihat satu kelebihan dari pemuda itu. Tetapi aku juga tidak bisa menilai apakah pemuda itu adalah kekasih para dewa. Tapi yang jelas aku kagum padanya, anak muda. Dan dia memang pantas mendapat julukan singa liar padang karautan. Tatapan matanya tajam dan juga suaranya benar-benar menggetarkan. Ah, luar biasa sekali. Tumenggung, sebelum kau meninggalkan tempat ini, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Tentang apa? Tentang Murti Wandawa. Tentang Murti Wandawa. Bukankah tadi kau mengatakan bahwa kau tidak ingin membicarakan tentang orang itu? Tetapi kenapa sekarang kau tanyakan tentang dia? Apakah ada sesuatu yang menarik dari orang itu, anak muda? Tidak. Aku hanya ingin sekedar tahu bagaimana dia sebenarnya. Murti Wandawa sekarang menjadi buronan kerajaan Kediri. Dia telah mencoba-coba untuk berontak dan membuat kekacauan. Kalau boleh tahu, ada hubungan apa sebenarnya kau dengan bekas Tumenggung itu? Tidak. Aku tidak ada hubungan apa-apa sama sekali dengannya. Aku hanya kebetulan mempelajari ilmu pada sumber yang sama. Kau sepertinya menutup-nutupi keadaanmu yang sebenarnya. Kalau kulihat dari sinar matamu, sepertinya kau mempunyai dendam pada Murti Wandawa. Benarkah demikian, anak muda? Aku tidak mempunyai dendam apa-apa. Aku hanya membenci laki-laki itu. Membenci? Atas dasar apa kau membenci Murti Wandawa? Aku jadi semakin yakin bahwa kau mempunyai ikatan darah dengan Murti Wandawa. Tidak, Tumenggung. Aku sama sekali tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan dia. Tetapi dari sisi lain kulihat wajahmu sangat mirip dengan Murti Wandawa di saat dia masih muda. Benarkah aku sangat mirip dengan Murti Wandawa? Iya. Kalau kulihat wajahmu, aku seperti melihat Murti Wandawa muda. Dulu dia bernama Sakyamurti saat menjadi prajurit bersamaku. Tapi sayang sekarang ia menjadi salah satu musuhku yang paling besar, anak muda. Apakah kau keturunan Murti Wandawa? Tidak. Sudahlah, Tumenggung. Sebaiknya sekarang cepat-cepatlah kau tinggalkan tempat ini. Kulihat para prajuritmu pun sudah banyak yang siuman. Memang benar. Para prajurit Kediri yang pingsan tadi satu persatu mulai sadarkan diri. Tumenggung Yuda Paksa segera menoleh ke arah para prajuritnya. Dan setelah itu mereka diperintahkan untuk bersiap-siap kembali. Siapkan kuda kalian masing-masing. Kita akan segera kembali. Anak muda, aku rasa kita pasti akan bertemu lagi. Nah, selamat tinggal. Ayo, jalan! Yuda Paksa. Sepertinya dia sangat penasaran sekali ingin mengetahui ada hubungan apa aku dengan Murti Wandawa. Hampir saja aku terpancing untuk menceritakan masalah ini. Oh iya, kenapa tadi Ken Arok muncul? Apakah sejak pertama dia sudah tahu dengan munculnya para prajurit ini? Kalau begitu, aku harus menemui Ken Arok. Barangkali saja semadinya sudah selesai. Malam masih mengalir perlahan. Sinar rembulan menerpa pohon-pohon jati dengan tenangnya. Suasana benar-benar sunyi dan lengang. Seakan-akan serangga malam pun turut terlelap dalam keheningan itu. Setelah meninggalkan para prajurit Kediri, Kameswara segera menemui Ken Arok. Dan saat itu, Ken Arok sendiri tengah duduk bersila, walaupun tidak tengah bersemedi. Mereka semua sudah meninggalkan padang karautan ini, Ken Arok. Bagus. Itu lebih baik. Karena aku memang paling tidak suka jika tempat bersemadiku diinjak-injak oleh orang yang tidak bermaksud baik. Kertajaya. Kertajaya. Raja Kediri itu sepertinya merasa tersinggung dengan pembicaraan rakyatnya tentang aku. Iya, karena dia merasa bahwa dirinya adalah kekasih para dewa. Bagaimana mungkin dia layak disebut sebagai kekasih para dewa, sementara tabiatnya tidak seperti seorang raja? Dia selalu membuat sengsara rakyat dan menindasnya tanpa perasaan. Kertajaya memang tidak pantas menjadi seorang raja, karena dia tidak bisa mengayomi rakyatnya. Dia lebih senang memperkaya diri daripada memperhatikan rakyatnya yang menderita. Kameswara, aku jadi ingin sekali ke kota raja. Ke kota raja? Apa yang akan kau cari di sana, Ken Arok? Aku hanya ingin mengetahui bagaimana kehidupan di sana. Siapa tahu kelak aku menjadi seorang raja. Aku sepertinya melihat bukan Ken Arok yang bicara, tetapi Rakai Walayeng Pukumayuni. Ampun Tuan Senopati, saya menghadap. Ada apa prajurit? Tuan Senopati diminta untuk menghadap Gusti Tumenggung. Jadi Gusti Tumenggung Yudapaksa sudah kembali? Benar Tuan Senopati, beliau baru saja tiba tadi pagi. Apakah ada pesan lain yang disampaikan padaku selain aku disuruh menghadap? Tidak Tuan Senopati. Lalu bagaimana dengan Senopati Rudrobondo? Apakah dia pun dipanggil untuk menghadap? Iya, Tuan Senopati Rudrobondo pun tengah dipanggil untuk menghadap. Baiklah prajurit, sekarang sebaiknya kau pergilah lebih dulu. Aku ingin bebenah diri dulu. Nanti aku segera menyusul. Baik, Tuan Senopati. Kalau begitu saya mohon diri. Silakan. Prajurit utusan Tumenggung Yudapaksa segera menghaturkan sembah beberapa kali sebelum bangkit. Dan setelah itu, dia pun segera melangkah meninggalkan ruang pendopo itu. Senopati Kebo Dampit kemudian bangkit berdiri. Selanjutnya dia bergegas masuk ke ruang kamarnya. Gusti Tumenggung berhasil menjalankan tugasnya. Aku jadi penasaran ingin mengetahui tentang pemuda dari Padang Karautan itu. Ya, sebaiknya aku percepat langkah kudaku ini. Hiya, hiya, hiya, hiya. Sementara itu di tempat kediaman Tumenggung Yudapaksa, saat itu sang Tumenggung tengah duduk di ruangan pendopo, menunggu kedua orang senopati kepercayaannya. Wajahnya kelihatan gelisah sekali, dan sesekali dia melemparkan pandangannya ke arah bunga-bunga yang tumbuh di halaman pendopo itu. Ampun Gusti Tumenggung, saya sudah menemui senopati-senopati kebudampit. Sebentar lagi Tuan Senopati pun akan hadir di sini. Iya, kembalilah ke tempat tugasmu. Baik Gusti Tumenggung. Setelah menghaturkan sembah, prajurit itu meninggalkan ruangan pendopo. Sesaat setelah prajurit pergi, dari arah luar, terdengarlah langkah dua ekor kuda memasuki halaman Katumenggungan. Senopati Kebodampit dan Senopati Rudrapondo segera menghaturkan sembah sebelum duduk bersila. Sementara Tumenggung Yuda Paksa sendiri memperbaiki posisi duduknya. Kami menghadap Gusti Tumenggung. Ya, ya, ya. Bagaimana dengan tugas yang kalian lakukan? Saya pribadi tak mengalami kesulitan apa-apa, Gusti. Hanya pada awal pengangkatan saja, sedikit terjadi masalah di antara para prajurit. Mereka merasa heran melihat pengangkatan saya yang secara tiba-tiba ini. Tapi kau bisa mengatasinya, bukan? Iya, saya bisa mengatasinya dengan baik, Gusti. Walaupun masih ada sedikit selentingan-selentingan pembicaraan. Lalu dengan keselamatan Sri Bagina sendiri bagaimana? Gusti tidak perlu khawatir. Keselamatan Sri Baginda dapat terjamin dengan aman. Bagus. Dengan begitu aku tidak sia-sia mengangkatmu. Terima kasih, Gusti. Dan untuk selanjutnya aku harap kau meningkatkan penjagaan dan keamanan lebih ketat lagi. Karena pada saat sekarang ini, keselamatan Sri Baginda bisa kurang terjamin. Di Istana Kediri ini ada seorang telik sandi yang berhasil menyelusup menyamar sebagai seorang pejabat istana. Nah, aku harap kau bisa lebih berhati-hati lagi, Senopati Rudrapondo. Saya, Gusti. Semua perintah yang Gusti perintahkan akan saya jalani dengan sebaik-baiknya. Bagus. Aku senang melihat sikapmu. Ah, kau sendiri bagaimana, Kebodampit? Apa yang saya alami tidak berbeda dengan Senopati Rudrapondo, Gusti. Di antara para prajurit ada sedikit perselisihan atas pengangkatanku ini. Tetapi saya dapat mengatasinya dengan mudah, Gusti. Lalu bagaimana dengan tugasmu sendiri? Hampir saja saya mengalami kesulitan. Semalam di beberapa tempat yang berada di wilayah Kota Raja, sempat terjadi pertempuran antara para prajurit dengan kaum pemberontak. Tetapi semua itu dapat saya selesaikan dengan mudah, Gusti. Saya dan beberapa prajurit Kediri berhasil membunuh mereka. Dan beberapa orang dari mereka dapat kami tangkap hidup-hidup. Bagus. Bagus. Tugasmu termasuk berhasil, Senopati Kebodampit. Lalu apakah kau sudah mengorek keterangan dari para pemberontak yang berhasil kau tangkap itu? Sudah, Gusti. Sekarang saya siap melaporkannya. Tetapi maafkan saya, Gusti, kalau laporan ini masih samar adanya. Namun begitu, Gusti tidak perlu kecewa. Saya masih terus akan mengorek keterangan dari mereka. Tidak apa-apa. Ceritakanlah laporanmu itu. Aku mau mendengar. Baik, Gusti. Dengan agak tersendat-sendat, Senopati Kebodampit melaporkan apa yang dia kerjakan. Sekalipun laporan itu masih samar, tapi Tumenggung Yuda Paksa tidak menunjukkan bahwa dia marah pada senopati kepercayaannya itu. Demikianlah laporan hasil dari keterangan para pemberontak itu, Gusti. Ya, sudah, tidak apa-apa. Tapi ingat, kau tidak boleh berhenti sampai di sini saja mengorek keterangan itu. Peras tawanan itu sampai ia mau menceritakan yang sebenarnya. Iya, Gusti. Tumenggung Yuda Paksa berhenti bicara beberapa saat. Sebentar kemudian dia menundukkan kepalanya. Namun setelah itu kembali dia menatap kedua senopatinya, Senopati Kebodampit dan Senopati Rudrapondo, terpaku sebentar melihat Tumenggung Yuda Paksa. Kemudian keduanya segera menarik napas panjang. Aku merasa bersyukur kalian dapat melakukan tugas dengan baik. Tetapi aku sendiri, aku gagal menangkap Murti Wandawa. Oh, kenapa hal itu bisa terjadi, Gusti? Seseorang telah membocorkan rahasia penangkapan itu. Maksud Gusti, telik sandi musuh yang menyelusup ke istana yang telah membocorkannya? Ya, Aku benar-benar murka terhadap Teluk Sandi itu. Keadaan kita sekarang rasanya semakin gawat. Kita harus berhati-hati. Dan yang membuatku tidak habis pikir, Teluk Sandi itu mengaku sebagai seorang senopati, tapi aku masih sangsi atas pengakuannya itu. Apakah Gusti telah bertemu dengan Teluk Sandi itu? Ya, aku memang telah bertemu dengannya. Aku bertemu di pondok persembunyian Murti Wandawa. Dia mengaku bernama Lintang Panjar Sore. Apakah Gusti yakin bahwa orang itu adalah Teluk Sandi yang menyamar sebagai seorang senopati di Kediri? Aku sebenarnya kurang yakin. Kalau dia memang seorang senopati, senopati yang mana? Aku tidak melihat ciri-ciri yang kutemukan di antara para senopati di Kediri. Kalau begitu, menurut dugaan saya, Teluk Sandi itu pasti bukan seorang senopati. Bisa jadi ia seorang tumenggung atau seorang pejabat istana yang lain. Iya. Bisa jadi begitu. Tapi yang aku herankan, kenapa dia mengaku sebagai senopati? Apa sebenarnya yang ia inginkan? Apakah Gusti Tumenggung mengenali wajahnya? Tidak. Waktu aku berhadapan dengannya, dia menutupi wajahnya dengan secari kain. Dan itu pun salah satu yang membuatku penasaran. Ah, sayang sekali. Kenapa Gusti tidak menangkap saja orang itu? Orang itu mempunyai kepandaian cukup tinggi, Kebodampit. Kecepatannya sangat luar biasa sekali. Aku sendiri hampir kewalahan menghadapi orang itu. Tapi kalau saja ia tidak melarikan diri, sudah pasti aku bisa menangkapnya. Tapi sudahlah, sebaiknya sekarang kalian menjalankan tugas dengan baik. Aku tidak mau ada kecerobohan-kecerobohan kalian dalam bertugas. Di samping kalian menjalankan tugas ini, tetapi kalian pun jangan lupa untuk mencari tahu siapa itu Lintang Panjar Sore. Iya, Gusti. Saya akan mencari siapa itu Lintang Panjar Sore. Begitu juga dengan saya, Gusti. Saya akan berusaha mencari Teluk Sandi itu. Kalau memang dia berkeliaran di istana Kediri ini. Iya, cari tahulah secepatnya. Aku sudah tidak sabar untuk mencengkram wajah Teluk Sandi itu. Kemudian akan kuhadapkan pada Sri Baginda. Dia pikir Tumenggung Yuda Paksa dapat dianggap remeh begitu saja. Apa? Lintang Panjar Sore, nyawamu sebentar lagi melayang di tanganku. Setelah pertemuan beberapa saat itu berlangsung, tak lama kemudian kedua senopati itu pun segera mohon diri. Dan sekarang senopati Kebodampit serta senopati Rudra Pondo sudah meninggalkan Katumenggungan. Matahari masih mengambang di langit biru dan burung-burung masih berkicau di antara sela-sela angin yang berhembus. Di siang yang terik itu, dari sebuah jalan setapak, nampak seorang laki-laki berkuda tengah memacu kudanya dengan cepat sekali. Setelah menelusuri jalan setapak, tak lama kemudian orang itu pun menghentikan langkah kudanya. Kemudian dari arah lain, seseorang mendekatinya. Lintang Panjar Sore, ada apa siang hari begini kau menemuiku? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kita bertemu nanti malam. Begitu tergesa-gesakah pembicaraan yang akan kau sampaikan? Tidak juga. Tapi yang jelas kutunggu kau nanti malam di Bulak Rawa. Baiklah. Nah, kalau begitu, aku mohon diri. Iya. Yeah. Jangan lupa nanti malam. Hari bergulir tidak terasa. Cahayanya sekarang lenyap di telan senja. Perlahan malam menggapai dengan terseok-seok, diiringi serangga malam yang saling bersahutan. Sementara itu di sebuah tempat yang bernama Bulak Rawa, nampak sesosok tubuh tengah berdiri di atas sebongkah batu. Wajahnya kelihatan samar sekali karena diterpa sinar bulan dan gelapnya malam. Mudah-mudahan tak ada masalah yang mengganggu perjalanan Lintang Awan. Aku melihat sosok bayangan tengah melangkah kemari. Mungkinkah dia itu lintang awan. Lintang panjer sore? Iya, aku di sini. Syukurlah, kau bisa sampai kemari. Bagaimana perjalananmu? Apakah kau yakin tak ada orang yang membuntutimu? Kau tidak perlu khawatir, lintang panjer sore. Aku selalu waspada setiap akan melakukan sesuatu. Syukurlah, ayo. Duduk di sini, ayo. Iya. Lintang awan, sekarang aku mau tanya, bagaimana perjalananmu sewaktu menuju timur Padang Karautan? Menurut Tumenggung Yudapaksa, dia menemui sebuah peristiwa yang menegangkan. Peristiwa yang menegangkan? Iya. Menurut Tumenggung Yudapaksa, dia telah bertemu dengan seseorang yang bernama Lintang Panjer Sore. Aku sebenarnya kurang yakin atas cerita yang dipaparkan Tumenggung. Bisa jadi cerita itu hanya sekedar karangannya saja. Lalu, menurutmu sendiri, bagaimana? Aku rasa orang yang mengaku sebagai Lintang Panjer Sore itu adalah Anjam Piani Kayuwangi. Iya, bisa jadi begitu. Mungkin dia sengaja berbuat demikian untuk membalas kebaikan kita. Menurut dugaanku pun demikian. Ah, kalau begitu, sekarang Tumenggung Yudapaksa tengah berada dalam kebingungan. Iya. Dia tidak bisa sembarangan menerka, sementara ciri-ciri Lintang Panjer Sore yang dia lihat masih melekat dalam ingatannya. Secara tidak sengaja, aku merasa bersyukur atas tindakan Anjam Kian Kaiwangi. Iya. Dengan demikian, keadaanku sebagai Telik Sandi di Kediri akan semakin jauh dari kecurigaan. Panjer Sore. Iya. Untuk selanjutnya, apakah ada tugas lain yang harus kulakukan? Ada. Aku membutuhkan keterangan seseorang. Ia Telik Sandi Kediri. Kalau tidak salah, ia mempunyai nama sandi Penari Topeng. Penari Topeng. Iya, Penari Topeng. Orang ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi Kulintang Awan. Dia harus dibungkam. Dan setelah itu, ya, pergilah ke desa Ganter. Beritahu orang-orang kita di sana. Aku membutuhkan orang-orang yang berkepandaian tinggi untuk kujadikan sebagai pengawal istana raja. Panjer Sore, apakah mudah untukmu menjadikan orang-orang kita sebagai pengawal istana raja? Aku sekarang sudah mempunyai wewenang yang cukup kuat. Kau tidak perlu khawatir. Syukurlah kalau memang demikian. Mengenai Telik Sandi itu, sekarang juga aku akan membawanya kemari. Membawanya kemari? Iya. Apakah kau sudah mengenal orang itu? Sekalipun aku tidak kenal orang itu, tetapi aku tahu siapa dia. Bagus. Kalau begitu, secepatnya lah kau bawa kemari. Baik. Kalau begitu, kau tunggulah di sini. Rumah Telik Sandi itu tidak jauh dari sini, Panjer Sore. Tapi, apakah kau yakin bahwa kau bisa membawanya kemari? Kau tidak perlu khawatir. Lihat saja nanti. Ya, baiklah. Nanti akan kukatakan bahwa aku baru datang dari Ganter. Dan kebetulan aku mengetahui kalimat-kalimat sandi yang dipergunakan oleh mereka. Ya, berhati-hatilah. Baik. Setelah berkata demikian, orang yang bernama Lintang Awan itu segera melangkah ke balik semak-semak. Dan setelah itu dia sudah melesat, meninggalkan bulak rawa dengan menunggang kuda. Lintang Awan terus memacu kudanya menelusuri jalan setapak yang gelap. Udara dingin menerpa dengan lembut, dan malam terus memayungi di sela-sela waktu yang berkulit. Setelah beberapa saat berkuda, Lintang Awan kemudian memperlambat langkah kudanya. Sekalipun malam masih terus bergulir, tetapi tatapan mata Lintang Awan bagaikan mata seekor kucing yang menatap tajam ke arah sebuah pondok. Hup! Pondok Telik Sandi itu kelihatan sepi sekali. Mudah-mudahan saja malam ini ia ada di tempatnya. Dengan begitu, aku tidak perlu sulit-sulit untuk mencarinya. Permisi. Permisi. Siapa kau? Ada perlu apa malam-malam begini datang ke pondokku? Aku pikir kau tidak ada di pondokmu. Nanti dulu. Rasanya aku tidak pernah mengenalmu. Kau memang tidak pernah mengenalku, Penari Topeng. Tapi nanti pun kau akan segera tahu siapa aku. Maaf, Kisana. Namaku bukan Penari Topeng. Mungkin kau salah alamat. Maaf, aku harus menutup pintu ini. Hari sudah terlalu malam. Sebentar. Kenapa harus begitu, Penari Topeng? Aku justru datang dari jauh-jauh ingin bertemu denganmu. Tapi kau salah alamat, Kisana. Aku bukan seorang Penari Topeng. Baik. Agar kau tidak mencurigaiku, aku akan mengucapkan kalimat sandi ini. Malam gelap gulita, tukang sampan mencari ikan. Oh, kau dari Ganter. Iya. Nah, bagaimana? Sekarang sudah jelas bukan siapa aku? Oh, Kisana. Seharusnya tadi kau menyebutkan kalimat sandi itu dulu, agar aku tidak mencurigaimu. Apakah ada pesan dari Ganter untukku? Ada. Pesan itu mengenai mata-mata yang mempunyai nama Lintang Panjer Sore. Siapa orang itu sebenarnya? Sekarang sudah diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, malam ini juga kau harus datang ke Bulak Rawa. Kenapa harus datang ke Bulak Rawa? Aku rasa di sini pun tidak apa-apa kalau kau mau menjelaskannya. Aku tidak berhak menjelaskannya. Sebaiknya kau datang ke sana. Aku membawa seorang teman dari Ganter. Dialah orang yang banyak mengetahui tentang Telik Sandi itu. Oh, baiklah kalau demikian, Kisana. Iya. Cepatlah kau berkemas. Dia sudah terlalu lama menunggumu. Aku akan berangkat sekarang. Kau bisa menyusulnya nanti. Iya, iya. Jalanlah lebih dulu. Nanti aku menyusulmu. Baik, aku permisi dulu, Penari Topeng. Silakan. Setelah merasa berhasil membuat Telik Sandi Kediri itu yakin, Lintang Awan kemudian segera meninggalkan pondoknya dan ia pun kembali memacu kudanya menuju Bulak Rawa. Apakah Lintang Awan akan berhasil membawa Telik Sandi Penari Topeng itu? Aku jadi sangsi dengan apa yang dilakukannya ini. Aku mendengar langkah kuda menuju kemari. Apakah dia Lintang Awan? Oh, benar. Lintang Awan. Bagaimana Lintang? Beres. Semuanya beres Lintang Panjer Sore. Dia pasti akan datang kemari. Kelihatannya kau yakin sekali. Dia akan datang kemari. Kenapa aku harus tidak yakin? Aku toh sudah membuat kepercayaan yang baik. Semula dia memang curiga padaku. Tetapi setelah kusebutkan kalimat sandi itu, dia pun langsung menebakku bahwa aku baru saja tiba dari Ganta. Sudahlah Lintang Panjer Sore. Kau lihat saja nanti buktinya. Iya. Yeah. Mudah-mudahan saja dia tidak mencurigaimu. Nah, kau dengar langkah kaki kuda itu? Oh iya, aku mendengar langkah kaki kuda mendekat. Dia sudah kemari Lintang Panjer Sore. Memang benar, dari arah kegelapan malam muncullah seseorang berkuda melangkah mendekati Lintang Awan. Orang ini tidak lain adalah Telik Sandi yang mempunyai nama Sandi Penari Topeng. Setelah berhenti tak jauh dari Lintang Awan, Penari Topeng segera turun dari atas kudanya. Penari Topeng, mendekatlah kemari. Aku rasa kau sudah mengenal siapa orang ini. Iya. Tanpa mempunyai rasa curiga sedikit pun, Telik Sandi Kediri itu segera menghampiri Lintang Panjer Sore. Perlahan orang yang bernama Lintang Panjer Sore itu menoleh. Tapi ketika tatapan mereka beradu, tiba-tiba saja Telik Sandi itu terkejut. Kau Senopati? Iya, kau terkejut, Penari Topeng. Tidak, Tuan Senopati. Saya cuma agak heran. Ternyata Tuan Senopati adalah prajurit mata-mata sepertiku juga. Kau jangan salah terka, Penari Topeng. Siapa bilang aku mata-mata sepertimu? Tapi bukankah kehadiranmu malam ini membawa berita dari Ganter? Apakah itu bukan berarti kau seorang Telik Sandi? Sayang sekali. Kau terlalu bodoh untuk memahami keadaan. Apa maksudmu, Tuan Senopati? Aku jadi tidak mengerti. Kenapa tiba-tiba sikapmu jadi kurang sopan? Dengar baik-baik, Telik Sandi. Aku bukan mata-mata yang bertugas untuk membantumu, melainkan sebaliknya. Baik, agar kau lebih paham dan mengerti lebih jelas lagi, aku akan jelaskan siapa diriku ini. Aku adalah Lintang Panjersore. Sandi Kediri tersentak kaget ketika mendengar pengakuan Senopati yang telah dikenalnya itu. Dia hampir saja tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Kau jangan main-main, Tuan Senopati. Hal ini nanti bisa membahayakan dirimu sendiri. Aku bicara yang sebenarnya, Telik Sandi. Sungguh buruk sekali nasibmu. Kalau saja kau mempunyai perasaan yang peka, mungkin kau tak akan mengalami nasib buruk ini. Tapi kau tidak perlu khawatir. Aku masih memberikan kesempatan padamu, asal kau mau menjelaskan siapa orang yang menyuruhmu menghadap Tumenggung Yudapaksa. Aku... Bicaralah yang jelas, Telik Sandi, atau kau akan merasakan tajamnya keris ini. Lihat yang jelas. Tajam bukan ujung keris ini? Nah, beritahukan aku, siapa yang menyuruhmu menghadap Tumenggung? Ayo, cepat bicara. Atau kerisku ini yang bicara di perutmu? Jangan kau pikir aku ini main-main, Telik Sandi. Aku tak akan segan-segan menusukkan keris ini ke perutmu kalau kau masih saja tetap bungkam. Aku tidak berani menjelaskannya, Tuan Senopati. Tolonglah jangan kau sakiti aku, Tuan Senopati. Aku sudah katakan bahwa aku bisa tidak menyakitimu asal kau mau berterus terang. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak berani, Tuan Senopati. Sungguh. Kalau kau tidak berani mengatakannya, berarti kau berani menerima kematianmu. Bukankah begitu? Tidak, Tuan Senopati. Jangan bunuh saya, Tuan Senopati. Lintang Pancersore tidak memperdulikan keluhan itu. Perlahan dia mengangkat keris itu ke udara sambil menatap tajam wajah Telik Sandi yang kelihatan sangat ketakutan itu. Tapi ketika keris itu akan segera dia tikamkan, Telik Sandi itu segera berteriak. Tunggu, Tuan Senopati. Baiklah, aku akan memberitahumu. Bagus. Untung saja kau segera mencegahnya. Kalau tidak, maka tubuhmu akan terbelah di sobek keris ini. Nah, katakan, siapa orang itu? Orang yang menyuruhku adalah Haryo Rangsang. Haryo Rangsang? Iya. Telik Sandi, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Aku kenal sekali siapa Haryo Rangsang. Iya, saya tidak bohong, Tuan Senopati. Kurang ajar. Ternyata Haryo Rangsang adalah mata-mata Kediri. Telik Sandi. Iya, Tuan Senopati. Siapa lagi selain Haryo Rangsang, terutama mata-mata yang berada di Ganter? Aku tidak tahu, Tuan Senopati. Di sana aku hanya berhubungan dengan Haryo Rangsang. Kau masih saja coba-coba berbohong padaku, Telik Sandi. Jangan, Tuan Senopati. Jangan kau tekan keris ini ke perutku. Aku sungguh-sungguh tidak berdusta. Aku memang tidak tahu siapa lagi Telik Sandi yang berada di Gantara itu. Kurang ajar. Ampun, jangan kau sakiti aku lagi, Tuan Senopati. Kasihanilah saya, Tuan. Telik Sandi, kau kenal dengan Haryo Wongkal? Iya, aku pernah mendengar nama itu. Tetapi aku sudah lupa bagaimana orangnya. Kau tidak perlu mengingat wajah orang itu. Yang ingin aku tanyakan, siapa yang telah membunuh temanku itu? Orang yang membunuh Haryo Wongkal adalah Haryo Rangsang. Jadi orang yang membunuh temanku itu adalah Haryo Rangsang. Kurang ajar. Kalau begitu Haryo Rangsang harus menerima balasannya. Iya. Kita memang akan segera mencari Haryo Rangsang. Orang itu harus menerima pembalasan yang setimpal. Lintang Panjersore, sekarang bagaimana dengan Telik Sandi ini? Apa boleh buat. Kita tidak bisa membiarkan dia begitu saja. Hal ini akan membahayakan kedudukan kita sebagai mata-mata. Mau tidak mau, kita harus membunuhnya. Jangan bunuh aku, Tuan Senopati. Bukankah tadi aku mengatakan bahwa kau tidak akan membunuhku? Tapi sekarang, kenapa kau mengingkari janjimu, Tuan? Aku tidak mengingkari janjiku. Aku hanya ingin menjaga kedudukanku. Kalau kau kubiarkan hidup, tentunya kau akan sangat berbahaya sekali. Tuan Senopati, jangan. Jangan. Aku berjanji tak akan memberitahukan siapa-siapa. Sungguh, aku tidak dusta. Sayang sekali. Aku tidak bisa mempercayai kata-katamu, penari topeng. Sekalipun kau merintih, meminta untuk dikasihani, aku tetap akan membunuhmu. Dan itu terpaksa harus kulakukan. Tolonglah, Tuan Senopati. Jangan kau bunuh aku. Aku masih ingin hidup. Aku berjanji, Tuan Senopati, tidak akan membocorkan rahasia tentang dirimu. Bintang pancar sore diam saja. Dia nampak tak berkeming. Sekalipun telik sandi itu menjatuhkan diri sambil menyembah-nyembah, mata lintang pancar sore seketika itu juga jadi tajam. Tajam seperti keris yang tengah digenggamnya. Setelah beberapa saat dia melihat telik sandi itu menangis sambil meraung-raung. Tiba-tiba saja tangannya berkelebat menghantam punggung telik sandi itu. Kau membunuh juga Senopati. Dihajab kau. Sambil mendekap perutnya yang sobek, akhirnya telik sandi itu pun tewas. Darah mulai mengucur dari bagian perutnya yang sobek. Sementara lintang pancar sore sendiri hanya menarik nafas lega sambil menyarungkan kembali kerisnya. Maafkan aku, telik sandi. Terpaksa hal itu harus kulakukan demi menjaga posisiku. Sambil membenarkan letak posisi keris di pinggangnya, lintang pancar sore segera melangkah ke sebongkah batu. Di batu itu, kemudian dia duduk. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, nantikanlah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio show on Indonesia.